Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana di pekan yang kelima ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini bersama-sama mendengarkan nasihat, nasihat-nasihat, arahan yang dibimbing oleh para ulama kita, di mana seorang di dalam menempuh jalan hak ini dan menditinya, tidaklah dia akan lurus di dalam mengikutinya melainkan dengan sebab bimbingan para ulama. Maka dari itu, sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang telah lewat, di antara sebab dan merupakan ciri pokok orang-orang yang mengikuti para rasul adalah mereka senantiasa melakukan amalannya ditinjau dengan Alkitab dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman Salaful Ummah, di mana dikala para ulama merupakan pewaris para nabi. Maka dari itu, hendaknya dikala kita memahami Al-Quran dan Sunnah dikaitkan dengan pemahaman mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan kali ini masih meneruskan qiraah membacakan salah satu tema muhadarah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala dalam judul Al-Qawlul Mudabbaj Bidhikril Wasaya Fil Manhaj, untaian kalimat yang indah di dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Tentunya dari judulnya kita bisa memahami kandungannya. Isinya hanyalah penyebutan wasiat-wasiat bagaimana kita meniti manhaj yang hak ini. Dikarenakan tanpa manhaj, tanpa bimbingan, seorang barangkali mereka dalam memahami agama akan kacau balau, bercampur aduk tanpa adanya filterisasi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya syarat diterimanya amalan pokoknya ada dua, sebagian mengatakan tiga, dan yang dua ini adalah keikhlasan niat di dalam melakukannya, dan yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian yang lain menambahkan yang ketiga, yaitu al-iman, orang tersebut mengimani atau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kekufuran, amalan menjadikan tidak diterima. Sebagian yang lain yang mengatakan dua, keimanan tersebut masuk dalam bab ikhlas, sehingga tidaklah bertentangan dua ataupun tiga dengan penyebutan yang telah lewat. Maka inilah syarat-syarat diterima amalan. Sekarang ada pertanyaan. Kata beliau, baqiyas su'alan, tinggallah muncul dua pertanyaan. As-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama, ila ayyi syai'in yalja'ul muslim musta'inan billah fi suluki ila hadzal malja'. Kepada apakah seorang muslim dia meminta tolong kepada Allah, mencari perlindungan, keamanan, keselamatan di dalam menempuh malja', jalan selamat ini, menempuh keikhlasan supaya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak di antara kita telah mengetahui syarat diterimanya amalan, ikhlas dan sesuai contoh Rasul. Namun sekarang permasalahannya, bagaimana seorang agar bisa mewujudkan dan menempuh jalan yang dia tanamkan tadi, prinsip yang dia tanamkan, supaya bisa ikhlas, supaya bisa sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak orang telah paham, harus ikhlas, harus sesuai Nabi, harus ikhlas, harus sesuai Nabi. Namun bagaimanakah supaya bisa mewujudkan hal itu? Difahami ya pertanyaannya. Maka dijawab oleh beliau, awalan, yang pertama, yaitu di sini diterangkan dengan tiga perkara. Awalan, yang pertama, al-ilmu, yaitu dengan ilmu, ilmu syar'i, yaitu ilmu syariat. Kita membekali diri kita dengan ilmu supaya bisa meraih keikhlasan, supaya bisa sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa? Ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Apakah ilmu yang menjadikan orang tersebut kebal, ataukah ilmu syariat adalah ilmu orang yang bisa menjadikan dia berbicara, menyampaikan, ataukah ilmu syariat yang menjadikan orang tersebut barakallahu fikum menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran dan seterusnya? Maka kita akan melihat dhabit, bagaimana kategori ilmu syariat. Wahaddu ilmi syar'i, dan definisi ilmu syariat, nah inilah, kita harus membekali dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Wa fiqhul kitabil karim, wa fiqhu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Yang namanya ilmu syariat, kata beliau, kalau antum ditanya, kita harus belajar ilmu, talibul ilmi faridhatun ala kulli muslim, belajar ilmu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Ilmu syariat adalah fiqhul kitab, kita paham akan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman tentang kitab dan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafus saleh, berdasarkan pemahaman salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Itulah ilmu syar'i. Seorang mengetahui kitab Al-Quran, mengetahui sunnah tanpa bimbingan para salafus soleh, maka kekeliruannya lebih banyak daripada benarnya. Barakallahu fikum. Sehingga ilmu syariat adalah ilmu yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Siapa salafus soleh? Wahum kullu man mada ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala atharihi wa asasihi as-sahabah. Kata beliau, kullu man mada ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, salafus soleh adalah semua orang yang telah meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang telah lewat, orang-orang yang sebelum kita yang mereka meninggalnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah salafus saleh. Ala atharihi wa asasihi as-sahabatu radhiyallahu anhum. Di mana yang menjadi tokoh dan pokok daripada salafus saleh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka hidupnya atau meninggalnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sehingga mereka lah yang masuk kategori salafus soleh diantaranya. Thumma a'immatut tabi'in, kemudian para imam-imam tabi'in. Kasa'id ibn al-Musayyab, kita mengenal sedikit nama-nama imam-imam tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab seorang a'immah atau seorang imam dari kalangan a'immatut tabi'in. Wal-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nah, ini salah seorang fuqaha Madinah, ulama dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in. Nah, wa Urwah ibn Zubair wa amsaluhum, seperti Urwah bin Zubair. Ini juga ulama dari kalangan tabi'in, Urwah ibn Zubair, yang beliau memiliki putra Hisham, yang beliau Urwah bin Zubair adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Keponakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa man ba'dahum ka ashabil madzahibil arba'ah. Dan termasuk dari salafus saleh adalah orang-orang yang datang setelah mereka, seperti ashabul madzahibil arba'ah, seperti para imamatul madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, Imam Malik, Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Muhammad atau Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Mereka yang dikenal sebagai a'immah madhahib al-arba'ah, imam-imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, Imam Malik, Malik ibn Anas, kemudian Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, yakni Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Mereka termasuk bagian dari salafus saleh. Demikian pula al-matbu'ah, yaitu imam empat-empat, imam mazhab yang empat yang diikuti, al-muhtaramah yang dimuliakan. Demikian pula wasairil a'immah min hadhil min ahlil qurunis salasah al-mufaddalah. Demikian pula tokoh-tokoh yang lainnya dari kalangan a'immah yang hidup mereka, masa mereka pada tiga generasi yang mulia, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Inilah generasi-generasi mulia yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati syahidalaha Rasulullah, yang Rasulullah telah mempersaksikan untuk generasi ini, bil khairiyah, dengan kebaikan, fi ghairi ma hadithin, bukan dalam satu hadis saja. Di antaranya Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. sebaik-baik manusia adalah qarni, orang yang tinggal semasaku, para sahabat Nabi. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya orang yang datang setelahnya, yakni para tabi'in, murid berikutnya sahabat. Kemudian yang mengiringi mereka, yakni tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut secara mutlak salafus saleh. Kalau disebutkan saya mengikuti salaf, salaf maknanya kembali kepada mereka, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Naam. Orang yang mengikutinya, menisbahkan diri mengikuti mereka disebut salafi, pakai ya nisbah. Salafi artinya orang-orang yang mengaku mengikuti generasi salaf. Namun kalau dimutlakkan, yang dimuat adalah mereka, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini secara mutlak. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena mereka lah sebaik-baik manusia yang tinggal di dunia ini, kata Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi manusia adalah naam qarni, generasi yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ini yang pertama. Jadi supaya seorang bisa mewujudkan keikhlasan niat dan mutaba'atul Rasul adalah hendaknya membekali diri dengan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, sanian al-irtibatu bi ahli al-ilmi al-fudala, yaitu memiliki keterikatan, keterkaitan dengan ahlul ilmi, para ulama yang mulia, alladzina arafal nasa minhum, alladzina arafan nasa minhum al-i'tiqad, atau alladzi arafan nasu minhum al-i'tiqada as-sahiha wal manhaj as-sahiha fi taqriri ahkamillahi wa aqidatan wa amalan. Naam. Sebab yang kedua, naam, agar dia bisa mewujudkan, merealisasikan keikhlasan dan mutaba'ah adalah irtibat dengan para ulama. Memiliki keterkaitan, keterikatan dengan para ulama yang mulia. Alladzi arafan nas, yang mana manusia bisa mengetahui tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, melalui mereka para ulama. Melalui mereka para ulama. Tanpa para ulama, tanpa pewaris para nabi, mungkin orang bisa memahami dengan membaca, namun apakah hasilnya benar, tepat atau tidak, banyak salahnya. Banyak salahnya. Lebih-lebih dalam bab yang seharusnya talaqqi langsung kepada para ulama. Al-faham, pemahaman, kemudian penentuan nama rawi siapa ini, itu harus dengan talaqqi, tidak mencukupkan dengan sekedar otodidak. Naam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, "Man kana syekhu kitabu kana aktsaruhu aktsar au kama kana akhtau aktsar au kama qol." Orang yang belajarnya secara otodidak, maka adalah kesalahan yang muncul darinya biasanya lebih banyak. Banyak. Kenapa demikian? Disebabkan karena dia tidak mengetahui secara dhabat, secara pasti siapa fulan, siapa alan, sehingga dia masih kadangkala mengadopsi yang seperti itu, tercampur yang hak dan yang batil. Di antaranya, atau keliru mereka memahami yang seharusnya dia hukumi dhaif, orangnya tidak bisa diterima riwayatnya, namun karena tidak tahu dihukumi hasan hadisnya sehingga diterima. Nah, ini salah satu contohnya. Demikian pula disebabkan oleh ulama yang lain, karena khata'u aktsar, kesalahannya adalah lebih banyak karena orang tersebut tidak selektif di dalam memilih buku. Namanya membaca otodidak, maka dia akan mengikuti saja yang dibaca. Lihatlah referensi. Ternyata yang ditunjukkan referensinya adalah kitab-kitab yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang memilih membaca, sudahlah saya baca kitabnya para ulama, dia baca. Tidak mau hadir majelis ilmu, tiba-tiba diarahkan, lihat berkata Al-Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya qala Abdul Qadir Al-Jailani di kitab Al-Gunyah, berkata Ibnu Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunyah bahwasanya law lam yakun ahlul hadis la arifu manhum, kalau la ahlus sunnah wal jamaah bukanlah ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Misalnya demikian, ini berkata siapa Al-Imamul Ghazali, dilihat, lihat Ihya Ulumuddin halaman sekian-sekian. Nah dia akhirnya kepengin ngecek ke referensi, dicek, belum lagi dia dapatkan karena panjang, ternyata di tengah-tengah dibaca dulu, sudah ternyata dia masuk kepada pemikiran. Nah hingga akhirnya dia simpulkan. Nah inilah bahayanya belajar otodidak. Nah belajar otodidak ini salah satu gambaran. Oleh karena itu menjadi ciri pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala dalam kitab Manhajus Salafi, Al-Manhajus Salafi Ta'rifu wa Simatuhu wa Da'watul Islahiyah. Maka beliau menerangkan di antara tanda-tanda yang paling menonjol dari ahli sunnati wal jamaah, 6 adalah mereka barakallahu fikum senantiasa mengedepankan ilmu sebelum berucap dan beramal. Berucap dan beramal. Dan mereka mengagungkan ilmu, mempelajarinya, mengamalkan dan mendakwahkannya, serta memuliakan ilmu yang telah dia dapatkan. Ini diantaranya sifat yang paling nampak pada ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kalau ahlus sunnah kok tidak mau ngaji, ini namanya dia menyia-nyiakan kesunahan yang ada pada dia, yang dia pegang. Ahlus sunnah orang yang berusaha haus ilmu, karena dengan ilmulah dia, dengan sebab ilmulah dia akan menjadi kokoh, dengan sebab ilmu pula dia akan menjadi lurus. Tanpa ilmu mungkin menyimpang. Ini demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Maka kita lihat penjelasan beliau berikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-irtibat dengan ulama. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, karena dengan ulama itulah manusia bisa mengenal tentang i'tiqadus sahih, akidah yang sahih. Bisa mengenal manhaj as-sahih yang sahih. Fi taqriri ahkamillahi, dalam menetapkan hukum-hukum Allah, akidatan wa amalan, apakah yang terkait dengan ideologi, akidah ataupun amalan lahiriah. Dengan bimbingan para ulama dapatkan. Ini sholatnya Allahu Akbar sidakep. Ini sholatnya apa namanya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sholatnya lurus. Mana yang benar ya? Ini amalan lahiriah. Tanya kepada para ulama. Tanya kepada para ulama, ternyata mereka barakallahu fikum menyatakan adalah dengan diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan hindari khasirati. Hindari khasirah, kata para ulama sebagian menyatakan makna khasirah adalah meletakkan tangan di atas lambung atau pinggirnya. Sehingga sebagian ulama menyatakan kalau sholat jangan sidakep, karena ini akan sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini terkenal larangan yang tadi. Nah sehingga yang datang dalilnya adalah Rasulullah SAW, imma qabat, digegam, atau dengan dihamparkan, ya, atau dengan, ya sudah ini, terus, atau dengan sa'id, terus pergelangan tangan atau sa'id di sininya, lengan yang sini. Adapun yang sini, kemarin Syekh Zakaria bin Syu'aib hafizahullah tatkala menyampaikan muhadharah di Bantul, beliau menasihati untuk dihindari yang seperti ini. Nah, karena yang seperti ini dikhawatirkan masuk dalam salah satu penafsiran ulama, larangan meletakkan di rusuknya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah praktek-praktek seperti ini kembalinya kepada siapa? Para ulama. Kalau kita mungkin wa wada'a 'ala sadrihi, diletakkan di atas dadanya. Dada ini, ya enggak? Kan di atas dada. Ya. Allahu Akbar. Karena ini dada. Ya. Jaga waramlan di atas dada. Nah, ini kita. Bimbingan para ulama ternyata tidak demikian. Nah, seperti tadi contohnya. Nah, sehingga di sini amalan-amalan tadi, baik akidah diambil daripada para ulama. Akidah juga demikian. Seorang memiliki akidah keliru, kemudian dia berprinsip, sudahlah, enggak apa-apa, saya ambil ilmu dari siapapun, yang penting saya ambil kebaikan, buang kejelekan. Ini merupakan prinsip yang berbahaya. Cabang dari akidah al-muwazanah, manhajul muwazanah. Ini yang dipakai oleh mereka kaum hizbiyun. Bagaimana itu? Yang namanya manhaj muwazanah, kata mereka, kalau engkau menyebutkan kejelekan seseorang, sebutkan pula kebaikan. Terus setelah itu sudah, mereka dulu para tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang Ma'bad al-Juhani. Mereka menyebutkan kebaikan dan menyebutkan pula kejelekan. Namun yang dimaui dengan muwazanah bukan sekedar penyebutan. Konsekuensi dari itu, kata mereka, semua manusia itu mesti punya kebaikan, punya kejelekan. Apakah dengan satu kejelekan ini kalian jatuhkan kebaikan mereka yang banyak? Jadi jangan senang nyalah-nyalahkan. Nah, inilah wazan muwazanah. Nah, kalau menyebutkan kebaikan, Ahlus Sunnah menyebutkan kebaikan mereka, namun salah ditinjau, salahnya ini dalam bab apa? Dalam bab akidah yang menjadikan menyimpang seseorang, tentu harus ditahzir. Nah, inilah sehingga kita mengambil akidah juga dari para ulama. Para ulama bagaimana mereka menyikapi hal-hal yang keliru. Nah, tidak terus kita sendiri. Kalau kita sendiri, kita pun akan menyatakan tadi, terjatuh kepada wazan muwazanah atau pada prinsip ambil dari semua orang, ambil kebaikan, buang kejelekan. Kira-kira tahukah Anda mana kejelekannya? Tidak. Kalau begitu Anda akan mencampurandekan yang baik dengan yang jelek. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang keliru. Adapun para ulama melihat Ibnu Sirin rahimahullah, a'immah dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan as-sanadu 'indi minad-din, fanduru 'aman ta'khudhu dinakum. Sanad penerimaan ilmu di sisi kami, ai para tabi'in, adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu. Tidak ditanamkan ambil dari siapapun, ambil kebaikan, buang kejelekan, tidak. Namun dilihat dulu siapa yang akan kau ambil ilmunya. Barulah diambil ilmunya. Al-Imam Malik rahimahullah ketika mau belajar kepada Imam Rabi'ah, kata ibunya, ta'allam ila Rabi'ah, khud min adabihim qabla ilmihim. Belajarlah engkau kepada Imam Rabi'ah, ambil adab beliau sebelum ilmunya. Termasuk diantara adab, adab kita kepada Rasul, adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Adab kepada Allah, kita harus bertauhid, bersih dari perbuatan syirik. Adab kepada Rasul, kita harus mutabah, tidak berbuat bid'ah dan penyimpangan. Nah, dilihat adabnya dulu, baru ambil ilmunya. Ini diantara adab, berbicara akhlak. Akhlak yang paling pokok harus kita kedepankan, akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ketika menyebutkan tentang akhlak di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, yang disebutkan hukukul asyarah, inilah hak-hak yang harus dipenuhi, itulah akhlak. Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Disebutkan akhlak kepada Allah dahulu. Sehingga disinilah apalah faedahnya kita kepada manusia baik, namun kepada Allah kita sembrono. Nah, paham di sini? Barakallahu fikum. Sehingga tadi prinsip salafuna soleh melihat orangnya dulu baru diambil ilmunya. Nah, sehingga di sini kembali ila manhaj di dalam kita menetapkan fitakriri ahkamillahi akidatan wa amalan. Kita merujuk kepada para ulama di dalam menetapkan hukum-hukum Allah, prinsip-prinsip akidah ataupun juga amalan kita. Bertanya kepada para ulama. Waktu rusukhan fil ilmi, maka datangilah orang-orang yang kokoh dengan keilmuannya, orang-orang yang dalam dengan keilmuannya, rasikh dalam ilmunya, maknanya kokoh. Di samping dalam pengetahuannya, dia juga kokoh di dalam memegangnya. Nah, ada orang pengetahuannya banyak, wawasannya luas, namun tidak kokoh di dalam memegang sunnah. Nah, berbeda dengan para ulama. Rasikhuna fil ilmi, Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahumullahu jami'an, mereka orang-orang yang rusuh di dalam ilmunya. Kokoh. Begini, begini, begini. Enggak hadis seperti ini. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada beradab langkah. Lihatlah rasikh dalam ilmunya. Naam. Ya, tapi kan oh ya sudahlah. Sementara enggak apa-apa. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Nah ini datangilah mereka. Wa kullu ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat Nabi ahlu fikhin wa ilmin. Mereka adalah ahli fikih dan ahli ilm. Naam. Wa in kanu yatafawatun, walaupun mereka bertingkat-tingkat keilmuannya. Ini demikian. Para masyayikh sunnah juga demikian. Mereka orang-orang yang kokoh dengan ilmunya, mereka juga ahlu fikih dan ilmin. Jangan dikatakan Imam Al-Albani tidak mengetahui fikhul waqi'. Naam. Mereka mengatakan para ulama ahlul hadis itu adalah ulama yang hanya mengatakan haddatsana haddatsana, kata fulan dan seterusnya, merujuk kepada para sahabat. Mereka adalah ulama yang tidak kenal fikhul waqi'. Kata siapa? Naam, kata siapa? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah orang yang paling mengenal fikhul waqi'. Naam. Beliau orang yang paling adil. Fikhul waqi' menurut versi mereka, seorang harus punya wawasan internasional. Harus punya wawasan internasional. Tidak sekedar menggeluti tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, tidak demikian. Harus mengetahui wawasan internasional. Sekarang saatnya kita melihat kacamata luar negeri. Syria dibantai, kemudian Palestina ditindas, Yaman diporak-porandakan, seterusnya, seterusnya. Kapan kita akan tergugah berjihad? Ini kata mereka. Lagi di sana menggelar adanya orasi karena pemimpin yang zalim. Mereka menyampaikan kalimat hak inda sultan, kemudian mereka begini-begini, gara-gara ekonomi yang tertindas, seterusnya, seterusnya. Kapan kita akan bergerak? Kata mereka demikian. Kalau tidak demikian, kamanya tidak mengetahui fikhul waqi', kata mereka. Keliru. Rasul yang paling mengetahui, dan para ulama lebih mengetahui. Karena yang seperti itu bukanlah jalan keluar solusi. Solusi segala satu ketakwaan kepada Allah. Di zaman Tabi'in Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, dibawakan ucapannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar min A'lamin Nubala. Ketika terjadi berbagai fitnah dan goncangan, maka Talq ibn Habib mewasiatkan, atfi'uha bil taqwa, padamkan seluruh api fitnah dengan ketakwaan. Maka bingung para sahabat, Kalau takwa kita harus sholat, meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, kita sudah. Oleh sahabat beliau, murid-murid beliau. Apa yang dimaui dengan ketakwaan? Maka mereka bertanya, sif lana ma huwa taqwa. Coba, sifatkan kepada kami ketakwaan yang apa yang bisa memadamkan api fitnah. Lihatlah kata beliau. At-taqwa an ta'mala ta'atallahi ala nurin minallah. Wa tatruka ma'asiyallah ala... At-taqwa an ta'mala ta'atallahi ala nurin minallah. Tarju thawaballahi wa jannatah. Wa tatruka ma'asiyatillah makhafata azaballahi wa iqabi ala nurin minallah. Nah, yang namanya takwa, kata beliau, engkau melakukan ketaatan kepada Allah didasari ilmu. Didasari ilmu. Memelihara jenggot atas dasar apa? Tahu ilmunya. Memanjangkan atau mengangkat pakaian, tahu ilmunya. Kenapa engkau tidak berdemonstrasi? Tahu ilmunya. Demikian. Lah ini sudah belum? Kalau belum, oh saya yang kurang belajar. Sehingga tadi, sebab diantaranya kita bisa menuju siratal mustaqim, kokoh di atasnya dengan sebab ilmu. Nah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, diiringi dengan harapan pahala dari Allah dan masuk surganya. Dan demikian pula engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu. Kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Kenapa engkau tidak melakukan kemaksiatan, tidak berdemo? Nah, kemudian mereka tidak melakukan yang lagi rame, misalnya demikian. Yang itu semua, yang semua adalah nilai-nilai maksiat, maka dia tinggalkan karena dasar ilmunya. Kenapa tidak berdemo? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang demikian. Rasulullah ditanya tentang penguasa yang zalim, penguasa yang mereka diktator, sampai merampas harta kita, sampai mencambuk punggung kita. Kata Rasulullah, isma'u wa ati'u wasfiru wa in darabu dhahrak wa akhadu malak. Maka mendengar dan taatlah kepada para penguasamu dan bersabarlah mereka, walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Sabar, kata Rasulullah, bersabar. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ketika hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, gubernur Mekah, yang zalim, yang dia akan menindas siapa yang tidak sesuai dengan pendapatnya, bahkan sampai beliau membunuh sebagian para sahabat. Nah, apakah terus para sahabat mengadakan saurah, demonstrasi, orasi di jalan-jalan? Tidak. Mereka barakallahu fikum bersabar. Sampai mereka pun mau sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Lihatlah. Dan ternyata kata para sahabat sebagiannya mengatakan, yaumun nam bila sa'atun bila sultan khairun min alfi alfi alfi yaumin. Di sini yaumun ini, atau di sini mereka mengatakan yang maknanya 1000 tahun di bawah kedzaliman sultan ini lebih baik daripada 1 hari tanpa adanya pemimpin. Lihatlah, kita bayangkan, masih teringat ketika zaman-zaman adanya awal demonstrasi, apa yang terjadi? Ketika kewibawaan pemerintah dijatuhkan, yang namanya aparat tidak lagi diindahkan dan ditakuti, apa yang terjadi? Penghinaan, penjarahan, pembakaran, penghancuran, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Pembunuhan. Apa yang terjadi? Padahal baru berapa hari. Nah, ini demikian. Namun barakallahu fikum, dengan adanya pemimpin ada yang ditakuti. Ini demikian barakallahu fikum. Sehingga di sini salah satu contoh tadi. Thumma man sammaina. Kemudian melihat sini ilmu, ilmu agama, di samping kita merujuk kepada salafus saleh, mengambil pemahaman kita kepada siapa yang akan kami sebutkan di sini. ثم من اكتمن ثم من اكتفى اثرهم, kemudian orang-orang yang mereka iktafa, yaitu mereka cukup dan mencontoh asar-asar para sahabat. Kal Bukhari, seperti Al-Imamul Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, wa Abi Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidhi dan Imam Tirmidhi, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah, Ibnu Majah, wa Syu'bah Ibnul Hajjaj, Syu'bah Ibnul Hajjaj, wa Lais Ibnu Sa'ad, wa Sufyanaini, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, wa Hamadaini. Demikian mereka para ulama yang rusuh dalam ilmu. Al-Bukhari, Imam Bukhari Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim Ibnu Hajjaj, Al-Qusairi An-Nasaburi rahimahullah, mereka imam. Jangan dikira mereka bukan imam jarh wa ta'dil. Kalau antum buka kitab-kitab tentang biografi para rawi, antum akan mendapatkan di sana Al-Imamul Bukhari kadangkala menjarah fulan mungkarul hadis, fulan orang yang hadisnya harus ditinggalkan. Lihatlah Al-Imam Muslim di dalam mukaddimahnya Sahih Muslim, yang itu merupakan ilmu mustalah, membawakan di sana yang kemudian dibikin bab oleh Al-Imam Munawi ketika mencara ini, bab wajibnya adanya jarh wa ta'dil. Dibawakan nanti asar-asar oleh Al-Imam Nawawi tentang orang yang dulunya memiliki guru. Ternyata setelah berjalannya waktu diketahui gurunya menyimpang. Maka sebagai bentuk amanah, karena dulu ternyata periwayatan guru tersebut adalah sahih, dia sampaikan. Namun ditanbih, namun hati-hati engkau dari hadis Yahya bin Ibn Katsir. Nah, ditanbih. Artinya jangan lagi kau ambil setelah dia menyimpang. Ini jujurnya mereka para ulama. Nah, jadi kalau ada syubhat, bukankah dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada rawi-rawi yang dibicarakan para ulama? Jawabannya iya. Namun bab periwayatan beda dengan bab pengambilan. Paham di sini? Kalau kita mengambil ilmu, bab apa? Meriwayatkan apa mengambil? Mengambil. Kalau mengambil, prinsip pertama, lihat siapa yang akan kau ambil. Meriwayatkan, karena ini sudah ada dari dulu dan riwayatnya benar, ya kita sampaikan sebagai bentuk menjaga ilmu. Nah, jadi jangan jadi syubhat. Kalau datang syubhat, mereka datang, antum lihatlah, jangan terlalu kaku, belajar tidak mau sebagainya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kata mereka, ada nanti sebagian rawi dibicarakan juga, namun ternyata masih diriwayatkan. Iya ya. Kalau begitu tidak mengapa kita ambil kebaikan, buang kejelekan. Lah, kita katakan bab periwayatan beda dengan bab pengambilan ilmu. Bab pengambilan ilmu lihat, ya. Sehingga para ulama di sana membahas tentang riwayat mubtadi. Bagaimana riwayat mubtadi yang sahih, kalau riwayatnya walaupun dahulu meriwayatkannya ini mendukung kebid'ahannya, ditolak. Namun mengambil dari orang yang telah terjatuh kepada kebid'ahan, ini juga tidak dibenarkan karena ditolak sudah riwayatnya. Di sana seorang, nanti dalam pembahasan ilmu mustalah, ilmu hadis, demikian ada pembahasan jarh wa ta'dil. Nanti di sana dibicarakan tentang para rawi-rawi, kedudukannya bagaimana dan seterusnya. Ini diantaranya. Dan mereka yang disebutkan di sini oleh Imam, oleh Syekh Ubaid hafizahullah, mereka tokoh-tokoh yang berbicara jarh wa ta'dil. Abu Dawud demikian juga. Jadi tidak ternyata sekedar rawahu Abu Dawud sampai kepada kita, karena ini penyampaian ringkas dari Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud, demikian. Nah, namun Abu Dawud sendiri merupakan imam yang berbicara jarh wa ta'dil. Nah, barakallahu fikum. Wa kaman ba'dahum, dan seperti orang-orang yang datang setelah mereka. Ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa talamidatuhu, dan juga murid-murid beliau. Minhum Ibnul Qayyim, di antara Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, kemudian setelah mereka. Mimman mannallahu bihim 'alal ummah, yaitu dari orang-orang yang Allah telah berikan nikmat umat ini melalui mereka. Fadahum, dan Allah memberikan hidayah umat ini melalui mereka, ditunjukkan siratul mustaqim dan manhaj yang qawim. Siapa diantaranya? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antum talabatul ilm harus kenal lebih dekat siapa beliau. Tidak cukup sekedar kita ini mempelajari kitab beliau. Kenali siapa ulama kalian, supaya bisa membela ajarannya, bisa supaya bisa membela maslaknya ketika ada orang yang menghinakannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah Wahhabi yang sesat. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya. Adapun Wahhabi, nisbah kepada Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, bin Abdul Rahman bin Rustum hidup dengan membawa akidah ibadiyah khariji. Akidah khawarij berbeda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa akidah ahli sunnah wal jamaah, atba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jauh. Namun kenapa ya dinamakan, dituduh seperti itu? Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu perlu bagi kita mengetahui siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baca biografinya. Nah, kenali bagaimana dakwahnya supaya bisa kita kokoh tadi di atas ilmu. Kemudian juga seperti man khalfahu min abnaihi, yaitu para ulama yang datang setelah beliau dari cucu-cucunya. Wa ahfadihi, dari cucu-cucunya seperti Syekh Hasan bin Abdurrahman, penulis Fathul Majid, yang kitabnya dibaca oleh Ustaz Muhammad, kajian di Purwokerto. Nah, ini demikian cucu-cucunya. Nah, wa ahfadihi, dan juga cucu-cucu beliau. Wa ikhwanihi a'immatud da'wah, dan saudara-saudara beliau dari kalangan a'immah da'wah salafiyah ini. Fa'innal irtibata biha ula'il ulama, maka sesungguhnya mengikat diri-diri kita dengan ulama-ulama tadi. Walindimama ilaihim, dan bergabung dengan mereka. Wal akhza anhum, dan mengambil ilmu dari mereka. Ini min kutubi mamadha minhum, dan mengambil dari kitab-kitab yang telah lewat yang beliau tulis dahulu. Ini wa musyafahatu man kana hayyan, atau kita langsung mengambil dari orang yang masih hidup, seperti Syekh Rabi, seperti Syekh Ubaid, seperti Syekh Muhammad bin Hadi, dan masyayikh yang lain hafizahumullah jami'an yang banyak. Kita ambil dari mereka langsung, melihat. Antum akan melihat akhlak para ulama, begitu mutawadhi dan rendah hatinya mereka serta dermawannya. Syekh Rabi sebagai contoh, yang dijelek-jelekkan mereka kaum hizbiyin, tidaklah demikian. Orang yang keras, kaku, lisannya kotor, tidak demikian. Antum akan dapatkan kebiasaan beliau di bulan Ramadan sebagai contoh. Dari hari pertama buka sampai kita dapatkan ketika itu hari ke-20, karena setelahnya itikaf. Setelahnya wallahualam kita enggak tahu. Beliau dari hari pertama mengundang para thalabatul ilm dan muslimin. Sebelum maghrib beliau buka kitab tafsir. Maghrib adzan, buka di rumah beliau. Dua lantai penuh thalabatul ilm gratis. Biaya dari Syekh Robi semuanya. Ketika hari haji, beliau ngundang makan daging, makan masya Allah sampai puas ternyata. Nah, ini subhanallah, dermawan. Ya, ini demikian. Ini diantaranya. Ini nah, ini diantaranya. Dan beliau paling enggak senang kepada orang-orang yang tergesa-gesa. Beliau orang yang sabar, orang yang teliti, orang yang muta'anni, orang yang temata bahasa kita. tidak tergesa-gesa. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau hukum yang keluar dari Syekh Rabi biasanya diterima, semuanya tenang karena tahu kepribadian Syekh Rabi bagaimana. Ini demikian hafizahullah dan hafizahumullah jami'an. Ini demikian musyafaha mangkana hayyan, kalau kita bisa melihat langsung kepada orang yang masih hidup. Nah, kemudian barakallahu fikum, hadza sabil min subulin najah. Ini merupakan jalan-jalan supaya kita selamat. Jadi jangan senang otodidak. Cukuplah saya mendengar dari radio saja, cukup saya membaca saja. Tidak. Duduk dengan para ulama, mengetahui bagaimana sikap-sikap mereka, bimbingan mereka, dan seterusnya. Min toriki min turuki sa'adah. Ini merupakan jalan daripada jalan-jalan sa'adah. Barakallahu fikum. Ini salah satu. Atau yang ini kemudian kata beliau, haulai, dan mereka itulah a'immatu, ya. Mereka di sini atau di sini, inilah jalan-jalan keselamatan. Sampai jam berapa? Sudah. Sudah. Ya, karena waktu yang tidak mencukupi, insyaallah kita lanjutkan yang kedua. Sebab yang kedua dan seterusnya ini insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.